mempunyai makna yang sangat dalam, mengandung prinsip-prinsip penting dalam kehidupan yang sedang kita jalani ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi masa. Al 'asr adalah masa, termasuk masa yang kita hidup saat ini. Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan makhluk dari makhluk-makhluknya, maka menunjukkan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya mempunyai kebesaran sangat berarti dalam hidup ini. Nah, dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan asr, dengan masa. Kalau kita perhatikan masa yang kita hidup di dalamnya ini sangatlah penting dan sangatlah berarti dalam kehidupan. Dengan masa kita dapat mengetahui waktu-waktu salat. Dengan masa kita dapat mengetahui pada abad keberapa kita hidup. Dengan masa kita dapat mengetahui hal-hal penting yang terkadang kita terlewat darinya. Hal-hal penting, kesempatan-kesempatan penting, kesempatan-kesempatan berharga dalam hidup ini, ternyata kita terlewat untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Fa'ala kulli hal, masa yang kita hidup di dalamnya ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar kita harus memperhatikannya. Karena masa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sangatlah terbatas. Dalam artian, pasti kita semua akan meninggal dunia. Sedangkan kita semua ini memasuki usia yang sudah bukan anak kecil lagi. Maka tinggal berapa tahun lagi, atau tinggal berapa bulan lagi, atau tinggal berapa hari lagi, atau tinggal beberapa jam lagi kita meninggalkan dunia ini. Kita semua tidak mengetahuinya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan waktu, masa yang kita hidup di dalamnya ini dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Asr dengan sumpah wal 'asr, untuk menunjukkan bahwa manusia siapapun dia pasti akan hidup seiring dengan masa, seiring dengan waktu. Dan disitulah nanti manusia akan terbagi menjadi dua, yang benar-benar bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang berhasil. Sedangkan yang tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, maka dia akan merugi. Bahkan kebanyakan dari manusia merugi. sehingga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia lafi khusr, dalam keadaan merugi. Alif lam di sini menunjukkan al-istighraq mencakup seluruh manusia. Manusia pada asalnya semuanya dalam keadaan merugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan di antara manusia orang-orang yang tidak merugi. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shabr. Kecuali orang-orang yang beriman, wa'amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, saling berwasiat dengan kebenaran, wa tawassaw bis shabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Akhwati billah a'azzakumullah, maka ketahuilah bahwa masing-masing dari kita termasuk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, karena kita semua tergolong dari manusia. Maka hati-hatilah, jangan sampai menjadi manusia yang merugi dalam hidup ini. Manusia yang tidak beruntung dalam hidup ini. Lalu bagaimanakah agar tidak merugi? Bagaimanakah agar sukses dalam hidup ini? Bagaimanakah agar beruntung dalam hidup ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam Thalathatul Usul atau Al-Usul Thalathah, beliau menjadikan surat Al-Asr sebagai dalil untuk empat perkara yang harus diketahui oleh setiap muslim. Empat perkara itu adalah al-ilmu, kemudian al-amal, beramal dengan ilmu tersebut, kemudian yang ketiga berdakwah dengan ilmu tersebut, dan yang keempat bersabar atas segala gangguan yang ada. Maka beliau rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan illal ladzina amanu, beliau jadikan sebagai dalil untuk al-ilmu. Beliau jadikan sebagai dalil untuk kewajiban mempelajari ilmu. Mengapa demikian? Karena tidaklah mungkin seseorang itu beriman illa bil-ilm. Tidak mungkin seseorang itu, baik muslim ataupun muslimah, beriman dengan keimanan yang benar melainkan dengan ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menjelaskan, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Rabbul Alamin, mengenal bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta alam semesta ini, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi rezeki semua makhluknya termasuk kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan perlindungan. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha segala-galanya. Maka setiap dari kita harus mengenal Allah, harus mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan mematikan kita. Dan inilah yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah, yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Demikian pula mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Nama-nama yang mulia yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim dan ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Demikian pula sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim maupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini disebut dengan tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat, tauhid yang berkaitan dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua tauhid yang telah kita dengar tadi, tauhid ar-rububiyah dengan tauhid al-asma wa sifat, diistilahkan oleh sebagian ulama dengan istilah tauhid al-ma'rifah wal isbat. Tauhid al-ma'rifah wal isbat, karena kandungan dari dua tauhid tersebut adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang terkait dengan rububiyahnya maupun yang terkait dengan al-asma wa sifat. Demikian pula al-itsbat, menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah ar-Rabb, dan menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Barang siapa yang memahami dengan baik tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat, maka akan dimudahkan untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala pada jenis tauhid yang ketiga, yaitu tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ubudiyah. Tauhid ini diistilahkan juga dengan tauhidul talab, tauhid yang berisi permintaan atau permohonan atau perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk apa? Perintah untuk benar-benar memurnikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah. Maka ketika seorang muslimah memahami dengan baik tauhid ar-rububiyah, hidup dan matinya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, rizki yang didapatkannya dari Allah, segala sesuatunya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang memberikan pertolongan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian memahami dengan benar tauhid al-asma wa sifat, maka akan memudahkannya untuk menjadi seorang wanita yang muwahhidah, seorang muslimah yang muwahhidah, yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara makna ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu secara lebih luas bisa dipelajari di dalam kitab-kitab yang membahas tentang tauhid, atau secara akidah, atau kitab-kitab akidah yang secara lebih luas pembahasannya dalam rangka untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ma'rifatu nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslimah harus mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus ditunaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari Nabi Allah Ismail bin Ibrahim. Beliau adalah afdalul anbiya wal mursalin, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika umat manusia hidup dalam kegelapan, ketika umat manusia berada dalam jurang kejahiliaan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan Islam, untuk mengentaskan mereka dari jurang kejahiliaan menuju kehidupan Islam yang terang benderang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah menyampaikan dinul Islam kepada umatnya. Tidaklah ada jalan yang mengantarkan kepada al-jannah melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada umatnya, dan beliau perintahkan umatnya agar menempuh jalan itu. Dan tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui jalan yang dapat mengantarkan kepada an-nar, kepada neraka, melainkan beliau peringatkan umatnya dari jalan tersebut agar umatnya tidak terjerumus, tidak masuk di dalam an-nar. Demikianlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun berdakwah, menyampaikan Islam dengan berbagai tantangan dan permusuhan dari kaumnya, dengan berbagai tantangan dan permusuhan dari kaum munafikin, permusuhan dari orang-orang Yahudi, permusuhan dari orang-orang Romawi, dan musuh-musuh Islam yang lainnya. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam dengan tegar dan kokoh senantiasa mendakwahkan Islam, menyampaikan Islam hingga beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka hak beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita sangatlah besar. Di antaranya adalah hendaknya kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memposisikan beliau sebagai suri tauladan dalam hidup ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkannya di dalam Al-Qur'anul Karim, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Benar-benar pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang terbaik bagi kalian semua. Dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan ibadah, dalam permasalahan akhlak, dalam permasalahan muamalah, dan sendi-sendi kehidupan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita, uswah kita, qudwah kita. Maka ini harus senantiasa tertanam pada jiwa kita. Setiap muslimah harus benar-benar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam hidupnya, dan harus menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang paling dicintai, dalam artian bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam harus didahulukan daripada siapa saja yang ada di muka bumi ini. Didahulukan dari kedua orang tua, didahulukan daripada suami, didahulukan daripada anak. Maka ketika datang bimbingan dan petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka setiap muslimah benar-benar harus memperhatikannya. Dan apabila mendapatkan tantangan dan permusuhan dari siapa saja, maka hendaklah mendahulukan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah di antara makna mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mendahulukan ketaatan kepada beliau daripada mendahulukan ketaatan kepada siapa saja dari umat manusia ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh akan sukses dengan kesuksesan yang besar, akan beruntung dengan keberuntungan yang besar. Di antara hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita penuhi adalah membenarkan segala berita yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam, membenarkan segala khabar yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat-riwayat yang sahihah, dari hadis-hadis yang sahih, walaupun khabar tersebut tidak sesuai dengan akal kita, tidak sesuai dengan perasaan kita, tidak sesuai dengan hati kita, maka kita harus membenarkan khabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Lebih dari itu, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu kepada kita, maka marilah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhwati fillah, a'azzakumullah, di antara hak yang harus kita penuhi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu, tidak boleh sesuatu itu dilakukan, maka setiap muslimah harus berusaha semaksimal mungkin meninggalkan sesuatu itu. Karena tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu, melainkan pasti di balik itu semua terdapat hikmah, terdapat kebaikan. Dengan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan diraih kebaikan dan barokah dalam hidup ini. Berikutnya, di antara hak yang harus dipenuhi terhadap Rasulullah SAW, dan ini termasuk bagian dari ma'rifatu nabiyyihi, adalah menjalankan agama ini dengan syariat dan bimbingan petunjuk dari Rasulullah SAW. Seorang muslimah tidak dibenarkan untuk melakukan amalan ibadah yang tidak dibimbingkan oleh Rasulullah SAW, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semua permasalahan agama ini haruslah difahami dengan pemahaman Rasulullah SAW. Semua permasalahan agama ini haruslah dikerjakan, haruslah diamalkan sesuai dengan apa yang dikerjakan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW. Karena akan sia-sia orang yang menjalankan agama ini tidak dengan syariat Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut raddun ay mardudun, tertolak, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah ayyatuhal muslimah, bahwa di dalam menjalankan agama ini harus benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagian dari ilmu yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Mengenal agama Islam tentu kewajiban bagi kita semua, karena kalau kita tidak mengenal Islam dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, maka tidak mungkin kita bisa menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya pula, dengan sebenar-benarnya pula. Nah, di antara mengenal Islam dan di antara cara untuk bisa beramal dengan Islam dengan sebaik-baiknya adalah dengan mengenal Islam beserta dalil-dalilnya. Mengenal segala apa yang datang dari agama ini beserta dalil-dalilnya. Dengan itu, seorang muslimah akan terbimbing, akan terbantu di dalam mencari kebenaran dalam hidup ini, akan terbantu selamat dari berbagai syubhat dalam hidup ini, akan terbantu untuk berada di atas siratal mustaqim, karena senantiasa berusaha membangun, membina amalan yang dikerjakan, keyakinan yang diyakini, ucapan yang diucapkan dalam agama ini berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Tidak sekedar ikut-ikutan dengan orang lain, tidak sekedar meniru orang yang dilihat, akan tetapi benar-benar berusaha mempelajari lebih dalam lagi dalil-dalilnya, hujjah-hujjahnya. Dengan itulah amalan yang dikerjakan benar-benar kokoh. Dengan itulah ibarat sebuah bangunan yang dibangun di atas asas, di atas pondasi-pondasi yang kuat. Islam ibarat bangunan yang dibangun di atas dalil-dalil, di atas hujjah-hujjah. Oleh karena itu, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika menyebutkan bagian ilmu yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam, maka beliau tekankan mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Karena berapa banyak di antara kaum muslimin yang berusaha mengenal agama Islam, beramal di dalam agama Islam, namun tidak dibangun di atas dalil. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah hendaknya memperhatikan permasalahan ini. Ini tiga bagian dari ilmu: ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyihi, dan ma'rifatu dinil Islam bil ajillah. Apabila seorang muslimah berusaha semaksimal mungkin untuk terus talabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu dalam rangka untuk ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, maka akan kokoh keimanannya. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang tidak merugi dari manusia itu adalah orang-orang yang beriman, yang imannya benar-benar dibangun di atas ilmu. Ilmu yang terdiri dari ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan ma'rifatu dinil Islam bil ajillah. Dengan ini, dengan iman yang dibangun di atas ilmu tadi, seorang muslimah akan dimudahkan di dalam menghadapi syubhat. Ketika syubhat-syubhat datang kepadanya, maka akan dimudahkan untuk mematahkan syubhat-syubhat itu satu demi satu. Karena dia telah berusaha mengisi jiwanya, menyirami kalbunya dengan ilmu, sehingga berbagai syubhat yang datang biidznillah akan mudah untuk dihalau dari kalbunya, dari jiwanya, selamat dari fitnah syubhat. Demikian pula fitnah syahwat, ketika dorongan-dorongan hawa nafsu ada pada jiwanya, penyakit-penyakit hati tumbuh dengan suburnya, maka dengan ilmu penyakit-penyakit hati tersebut biidznillahi ta'ala akan sirna, akan hilang. Syahwat tersebut sedikit demi sedikit akan hilang dengan adanya ilmu tadi, dengan benar-benar mengenal Allah, dengan benar-benar mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Sedikit demi sedikit syahwat yang membelenggu itu akan tergeser, terkikis, dan lama-lama akan habis. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata dalam sebuah manzumah terkait dengan qawaid fiqhiyah, beliau berkata, ilam hudita anna abwal al-minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran, yang artinya I'lam hudita, ketahuilah semoga engkau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Anna afdalal minan, bahwa kenikmatan yang paling utama, kenikmatan yang paling besar itu adalah ilmun, ilmu. Kenikmatan yang paling besar dalam kehidupan seseorang adalah ilmu. Mengapa demikian? Yuzilu syakka anka wad-dara. Karena ilmu itu akan menghilangkan dari dirimu asyak, keraguan-raguan, kebimbangan, berbagai syubhat-syubhat yang datang. Dengan ilmu itu akan hilang, akan terkikis, akan habis. Wad-daran, penyakit-penyakit hati, syahwat akan terkikis pula dengan adanya ilmu. Maka dari itu pentinglah bagi setiap muslim dan muslimah bersungguh-sungguh dalam talabul ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh di dalam mencari al-haq dengan berbagai cara yang mudah untuk dilakukan. Hadir di majlis-majlis ilmu, hadir di daurah-daurah jika memang memungkinkan. Kalau sekiranya tidak memungkinkan, maka dengan mendengarkan rekaman-rekaman kaset ataupun CD dan yang semisalnya. Alhamdulillah fasilitas di zaman ini begitu banyak bagi seorang muslimah untuk bisa mendapatkan ilmu, untuk bisa mempelajari ilmu. Tinggal permasalahannya adalah apakah ada kesungguhan ataukah tidak. Apakah mau menjadikan ilmu dan menuntut ilmu, talabul ilm, sebagai sesuatu yang daruri, sebagai sesuatu yang prinsip, sesuatu yang sangat diperlukan dalam hidup ini. Ataukah ilmu hanya sebatas dijadikan sebagai sesuatu yang remeh. Bila sempat maka belajar, jika tidak sempat maka tidak belajar. Jika dari jenis yang pertama, maka hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dari jenis yang kedua, yang tidak memposisikan ilmu, bahkan ilmu senantiasa dikalahkan dengan hal-hal lain, maka ini adalah awal dari kegagalan dalam hidup ini. Akhwati fillah a'azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kefahaman tentang agama ini. Siapapun dari kita, apabila sukar untuk memahami agama ini, seakan-akan ada pembatas, ada sekat yang menghalanginya untuk bisa memahami agama ini, hendaknya bersedih, hendaknya banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena khawatir, takut kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki menjadi orang yang baik. Dari sini marilah senantiasa introspeksi diri, mengevaluasi diri. Apakah saat ini kita termasuk orang yang dimudahkan menuntut ilmu, ataukah justru menjadi orang-orang yang malas dalam menuntut ilmu? Apabila dari jenis yang pertama, hendaknya memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah dan meningkatkan talabul ilm yang selama ini sudah dilakukan. Akan tetapi juga dari jenis yang kedua, yang terasa malas dalam menuntut ilmu, menjadikan ilmu sebagai sesuatu yang rendah dalam hidup ini, maka hendaknya bersedih dan hendaknya semangat memupuk diri agar semangat di dalam menuntut ilmu. Tidak akan merugi seseorang yang hidupnya senantiasa dipenuhi dengan ilmu. Di antara para ulama a'immatul Islam ketika ditanya, ila mata natlubul ilm, sampai kapan menuntut ilmu itu? Sebagian mereka menyatakan minal mahbarah ilal makbarah, dari sejak mulai bisa menulis hingga masuk kuburan, hingga wafat. Demikian pula yang lainnya mengatakan minal mahdi ilal lahdi, sejak dalam buaian sudah membutuhkan ilmu hingga dimasukkan ke dalam liang lahat, artinya hingga wafat, hingga meninggal dunia. Oleh karena itu kita lihat perjalanan para ulama kita semakin bertambah usia mereka, semakin tua, bukan kemudian pensiun. Sudah tugasnya muda-muda untuk belajar, saya sudah cukup, sudah selesai, tidak. Para ulama semakin bertambah usianya, semakin terus membaca, mempelajari, mentelaah, mengajar, semakin nampak bahwa hidup mereka diisi dengan ilmu. Cobalah perhatikan ulama-ulama kita, ulama salafiyin yang hidup di masa ini. Luar biasa perhatian mereka dengan ilmu. Waktunya benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Akhwati fillah azzakunallah, ini di antara keterangan firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu. Berikutnya wa amilus shalihat, dan beramal saleh, melakukan amalan-amalan saleh. Tidaklah sebuah amalan itu dikatakan sebagai amalan saleh melainkan ketika dibangun di atas ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan dibangun di atas ilmu, di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah amalan itu dikatakan sebagai amalan yang saleh. Saleh itu artinya yang baik, yang mendatangkan kebaikan kepada diri orang yang mengamalkan itu, yang mengamalkan amalan tersebut, akan menjadikan diri orang yang mengamalkan semakin baik. Oleh karena itu, ilmu yang dipelajari tidaklah cukup dijadikan sebagai pengetahuan saja, tidaklah cukup dijadikan sebagai wacana saja, tidaklah cukup hanya dijadikan sebagai persiapan jika ada yang bertanya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, tidak. Akan tetapi tidaklah ilmu itu dipelajari illa lil amal. La yuqlabul ilm illa lil amal. Tidaklah ilmu itu dicari, dipelajari melainkan dalam rangka untuk diamalkan, dalam rangka sebagai petunjuk di dalam mengamalkan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama ridwanullah alaihi majma'in wa rahimahum seringkali mereka mengatakan bahwa di antara cara untuk menghafal ilmu adalah bil amal. Dengan diamalkan ilmu itu akan melekat. Apabila tidak diamalkan, maka ilmu itu tidak melekat. Contohnya, kita sudah tahu doa mau makan, membaca bismillah. Ilmu, perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila makan hendaknya membaca bismillah. Tetapi seringkali kita lupa. Apa sebabnya? Karena tidak diamalkan dengan baik. Begitu lihat makanan, wah makanannya enak, langsung dimakan, lupa baca bismillah. Walaupun syariat ini adalah syariat yang hakim, syariat yang rahmah, maka Rasulullah SAW memberikan, mengajari doa yang lainnya. Apabila lupa, membaca yang lainnya, bismillah fi awalihi wa akhirihi, atau bismillah awaluhu wa akhiruhu. Nah, ini salah satu contohnya. Baik untuk kaum muslimah ataukah selainnya. Dan banyak hal dalam agama ini. Maka dari itu, ilmu yang sudah dipelajari hendaknya diamalkan dengan sebaik-baiknya. Apabila ilmu itu diamalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ilmu yang dia belum ketahui. Di antara para ulama ada yang memberikan bimbingan seperti itu. Barang siapa beramal dengan ilmunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ilmu yang dia belum ketahui. Hal ini bisa dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Semakin seseorang rajin menuntut ilmu, kemudian diamalkan dalam perbuatan. Kalau sifatnya, sifat ilmu itu adalah prinsip keyakinan, diamalkan oleh hatinya, kalbunya. Kalau ilmu tersebut dalam bentuk praktek yang dilakukan oleh anggota tubuh, maka diamalkan dengan anggota tubuh. Jika ilmu tersebut adalah sesuatu yang diamalkan oleh lisan, zikrullah, qiraatul Quran dan yang lainnya, maka diamalkan dengan lisan. Apabila terbiasa dengan hal ini semua, Allah Subhanahu wa taala akan semakin memberikan hidayah dan petunjuk. Kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ashabul Kahf, para pemuda yang masuk ke dalam goa dalam rangka untuk mengamalkan ilmu yang sudah mereka ketahui terkait dengan keimanan, mengingat masyarakatnya terjatuh dalam kesyirikan, dalam kemaksiatan. Mereka mengetahui itu semua dan merasa tidak mampu tinggal di tengah-tengah mereka. Berkumpullah mereka akhirnya di goa untuk bisa mengamalkan ilmu itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu akhirnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tambahkan kepada mereka huda, petunjuk. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dan di antara makna al-huda adalah al-amal bil ilm. Di antara makna al-huda adalah al-amal bil ilm. Demikianlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa makna al-huda adalah Al-amal bil ilm, beramal dengan ilmu. Oleh karena itu al-khulafa'ur rasyidun disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Mereka adalah mahdiyyin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya setiap melangkah mereka terbimbing dengan ilmu. Dari sini marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Dan mengamalkan ilmu yang sudah diketahui ini termasuk salah satu maratib, tingkatan-tingkatan untuk memerangi hawa nafsu. Karena ketika seorang sudah berilmu, masih ada celah untuk syaitan menggodanya, yaitu menjadikan ilmu sebatas untuk pengetahuannya saja. Bahkan bisa jadi ilmu dijadikan senjata untuk penyimpangan-penyimpangannya, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Yahudi, mereka berilmu, mereka mengetahui dengan pengetahuan yang cukup mengenali kitab Taurat, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri, artinya paham betul, tetapi tidak mau mengamalkan secara keseluruhan, beriman dengan sebagian dan tidak beriman dengan sebagiannya karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Mengamalkan sebagiannya dan tidak mengamalkan sebagiannya karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Maka Allah Subhanahu wa taala murka, marah terhadap orang-orang Yahudi tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini semua sebagai sebab terhalangnya mereka dari hidayah, terhalangnya mereka dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah azzaqinallah. Kemudian yang ketiga adalah watawasaw bil haqq, saling berwasiat dengan kebenaran. Kita semua menyadari bahwa masing-masing dari kita banyak kekurangan. Bahkan kadang-kadang kekurangan itu dalam bentuk kebodohan, atau kekurangan itu dalam bentuk terjerumus ke dalam kebatilan. Maka sangatlah penting adanya saling mengingatkan dengan al-haq. Sangatlah penting untuk saling mengingatkan ketika melihat saudaranya yang terjatuh dalam kebatilan, mengingatkannya dengan cara yang baik, dengan hikmah, mengingatkannya dengan rahmah, dengan penuh kasih sayang. Maka yang demikian ini akan menjadikan dia termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, dan dijauhkan dari orang-orang yang merugi. Di satu sisi, ketika seseorang berusaha untuk tawasi bil haq, saudara yang lain juga demikian, muslimah yang lainnya saling memberikan masukan, saling mengingatkan, maka akan terjalin ukhuwah yang kuat, ukhuwah yang kokoh di antara muslimah. Lebih dari itu, ketika seorang yang menyampaikan nasihat, yang mengingatkan bilhaq dengan kebenaran tersebut, menyampaikannya dengan baik, maka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang paling baik tutur katanya, yang paling baik kata-katanya daripada orang yang berdakwah di jalan Allah, mengajak umat manusia kepada kebaikan, mengingatkan mereka ketika mereka lalai dan beramal soleh. Rasulullah SAW bersabda, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Sungguh, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantara kamu. Ucapan ini disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat Ali bin Abi Thalib ketika diserahkan kepada beliau tampuk kepemimpinan dalam perang Khaybar melawan orang-orang Yahudi. Tentunya orang-orang Yahudi sangat menjengkelkan sekali, sangat membuat marah. Maka sebagai panglima perang tentu ingin segera menghabisi mereka. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan. Ketika engkau sampai di sana, maka ingatkanlah mereka terlebih dahulu. Bahkan sebelum itu, saat engkau berangkat menuju Khaybar, maka jangan ribut, jangan gaduh, jangan ramai, berjalan dengan tenang. Setiba di sana, berilah peringatan, ingatkanlah mereka, jangan langsung diserang. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, sungguh jika engkau, jika Allah memberi hidayah seseorang melalui kamu, khairul laka min humrin na'am, pahalanya lebih baik, pahala yang Allah berikan kepadamu itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah yakni unta yang mahal di masa itu, maka pahalanya sangat besar. Ini pahala yang Allah berikan kepada seorang yang melalui dia saudaranya menjadi teringat kembali. Terlebih lagi untuk dirinya, untuk pribadinya, ketika berusaha mengingatkan orang lain, maka dia pun akan semakin kokoh, semakin kuat, semakin mantap dengan ilmu dan amal yang sudah dijalankannya itu, sehingga akan semakin membantu di dalam istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan tentang tawassaw bis sabr ini, na'am, dengan ucapan beliau, as-sabru was-sabru 'alal adza fihi, dan bersabar atas gangguan, permusuhan dan yang semisalnya fihi, di dalam menyampaikan kebenaran tersebut. Sebagian ada yang menyebutkan mencakup semuanya. Bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dengan beramal dengan ilmu, dan bersabar ketika menyampaikan, ketika berdakwah menyampaikan ilmu tersebut. Manakala mendapatkan gangguan, penolakan, penentangan dan yang semisalnya. Fa'ala kulli hal, bahwa siapapun dari kita hendaklah berusaha untuk memupuk hati ini dengan kesabaran. Karena tidaklah Allah jadikan kehidupan dunia ini melainkan sebagai darul ibtila, sebagai tempat untuk diuji. Alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja mengucapkan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diberi ujian? Menuntut ilmu banyak ujiannya. orang tua yang tidak setuju, saudara yang tidak suka, dan yang semisalnya. Beramal dengan ilmu juga demikian, banyak godaannya, banyak gangguannya, tampak berbeda dengan yang lainnya. Kemudian ada yang menilai dengan penilaian-penilaian yang salah, disangka teroris atau yang semisalnya, disangka istrinya teroris atau yang semisalnya, maka perlu bersabar di dalam menghadapi kondisi yang seperti ini. Demikian pula ketika berdakwah, mengingatkan saudara-saudara sesama muslimah, maka terkadang mendapatkan tanggapan yang kurang baik. Akan tetapi semua itu hendaknya dihadapi dengan bersabar. Apabila seseorang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam menyampaikan bimbingan dan nasihat, maka insyaallah taala nasihat dan bimbingan itu akan masuk pada diri orang yang dinasihati tadi, walaupun mungkin pada saat itu nampak tidak suka. Akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi orang tersebut akan mendapatkan hidayah dengan nasihat yang disampaikan tadi, walaupun mungkin masanya cukup panjang, setahun, dua tahun baru mendapatkan hidayah, baru sadar bahwa berada di atas jalan yang tidak baik. Jadi sekali lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bis sabr, mengingatkan kita semua bahwa hidup ini banyak ujiannya, banyak cobaannya. Oleh karena itu hendaknya saling mengingatkan, saling menguatkan kesabaran diri kita dan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan dengan itu bisa sama-sama istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir dari kehidupan ini, dengan satu harapan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beruntung, dan tidak dalam keadaan su'ul khatimah, tidak dalam keadaan merugi. Itulah mungkin apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dapat mengingatkan kita untuk lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam hidup ini, di dalam mengisi masa, dalam mengisi waktu yang sedang kita jalani ini, agar tidak menjadi orang-orang yang merugi. Mengisinya dengan iman, dengan talabul ilm, mengisinya dengan al-amal bil ilm, mengisinya dengan tawasul bil haq wa tawasul bis sabr. والله أعلم بالصواب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.